Putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Lentik jemarimu, manisnya bibirmu, kau bisikan harapanmu, kasih sayang ibumu, putri kecilku. Yang ayu tak tega hatiku tinggalkanmu, ku korbankan semua kepentinganku hanya untukmu, putri kecilku yang ayu. Aku akan selalu menjagamu, takkan ku biarkan kau menderita seperti ini.